Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi al-wahid al-ahad al-fard as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ya rabbana thabbit qulubana ala dinik, thabbit ya rabbana imanana wa kama qad an'amta alaina bi ni'matil imani fazidna minha. Allahumma ya rabbana hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumrati imamil muwahhidin habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan dibimbing oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani dengan kitab atau mandumah Jawaharatut Tauhidnya. Kita sudah sampai kepada perkataan Nadhim. Qala Nadhim rahimahullahu ta'ala, nafa'na Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyaikhihi wa talamidatihi fid daraini amin ila anqal. Fawajibun lahul wujudu wal kidam, kadha baqa'u la yushabu bil adam. Fawajibun, maka kita sudah mulai kepada hal-hal yang harus kita yakini bahwa hal-hal tersebut wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat-sifat wajib. Wajibnya wajib akli. Wajibnya wajib akli dan juga sekaligus wajib syar'i. Sebab kaum Asy'ariyah selalu menggabungkan antara akal dengan syariat. Selalu dalilnya adalah dalil akli dan dalilnya dalil syar'i. Fawajibun lahul wujud. Maka sifat yang pertama, fawajibun, maka wajib kita yakini lahu, dimiliki oleh Allah, al-wujudu, wujud, sifat wujud. Wal-kidam, dan sifat kidam. Kada baqa, dan itu juga sifat baqa. Keterangannya ini masalah wujud dulu. Dan wujud adalah pokok pembahasan. Tidak ada artinya membahas sifat-sifat yang setelahnya sebelum kita selesai dan tuntas untuk membahas tentang wujud. Apa artinya berbicara tentang kidam? Kidamnya apa? Berbicara tentang mukhalafatul hawadits, mukhalafahnya apa? Bicara tentang kudrat, kudratnya apa? Maka yang perlu dibahas dengan tuntas adalah masalah wujud. Wujud Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib kita meyakini bahwasanya ada Tuhan Allah. Dan para ulama menggunakan dialog. Ada yang secara global, ada rinci. Dialognya kaum manatikoh, orang-orang ahli mantek. Dan bisa disederhanakan dengan sesederhana mungkin. Seperti jawaban seorang Arabi yang ditanya, bagaimana kau percaya adanya Tuhan Allah? Dia cukup menjawab bahwa kalau ada kotoran onta, tentu ada ontanya. Jika ada bekas kaki berjalan, tentu tadi ada orang yang berjalan di atasnya. Artinya, ada bekas, tentu ada yang membuat bekas. Jika ada bintang, ada langit, ada rembulan, tentu ada yang membuatnya. Dan kemudian juga, pernah kami sampaikan, begitu mudahnya meyakini bahwasanya sang pencipta itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Kenapa? Karena orang-orang yang selama ini mengaku Tuhan pun tidak pernah mereka mengatakan telah menciptakan matahari dan rembulan. Enggak berani Fir'aun ngomong aku menciptakan matahari dan rembulan. Diketawain sama pengikutnya. Sebab sebelum adanya Fir'aun sudah ada rembulan, ada matahari. Lalu siapa yang menciptakannya? Yang menciptakannya adalah sang pencipta. Maka setelah itu kita perlu bimbingan syarak untuk mengetahui siapa nama sang pencipta. Maka muncul datanglah syarak wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada utusan-utusannya. Nama sang pencipta tersebut adalah Allah Jalla Jalaluh. Baik, sifat wujud Allah. Di sana ada sedikit ya, biasanya perbincangan di antara para ulama. Bagaimana menjadikan wujud itu kok sifat? Bukankah wujud adalah juga yang maujud Allah itu sendiri? Bagaimana disebut sebagai sifat? Sudah, ini kita tidak masuk perdebatan. Perdebatan mereka pun bukan perdebatan serius. Sebagian mengatakan sifat wujud itu hanya sifat tasamuh, bukan sifat yang sesungguhnya. Sebab sifat itu sudah alim. Alim misalnya. Alimun, Allah maha mengetahui. Alimun, Allah maha mengetahui. Di situ ada sifat dengan mausuf. Kalau untuk manusia, antara sifat dengan yang disifati beda. Tapi untuk Allah beda kasusnya nanti. Jadi gambarannya adalah di saat kita melihat manusia, alim dengan ilmu itu beda. Seorang disebut alim karena dia punya ilmu. Maka antara orang alim dengan ilmu itu beda. Ilmu adalah lain. Dan orangnya adalah juga lain. Itu kalau manusia. Ada pun nanti perbincangan dengan sifat Allah tidak seperti itu. Berbeda. Di saat kita mengatakan Allah alim, antara ilmu Allah dengan zat Allah itu bagaimana? Antara ilmu Allah dengan zat Allah bagaimana? Qadir Allah maha kuasa. Antara qudrah Allah dengan Allah itu bagaimana? Maka nanti ada istilah sifatun qa'imatun bidzatihi ta'ala. Nanti insyaAllah kita bahas. Seperti qudrah, ilmu dan sebagainya itu adalah dia paling tidak tertarik dengan kalimat unik. La hiya huwa wa la hiya ghairuhu. Bukanlah dia adalah sifat dan sifat bukanlah selain daripada Allah. Itu untuk Allah. Baik, itu adalah nanti akan masuk pembahasannya. Tapi kita masuk masalah wujud. Yang jelas harus ada Allah. Apakah itu sifat yang sesungguhnya atau sebagai tasamuh hanya sekedar untuk memudahkan kita di dalam menghadirkan. Karena si wujud, bagaimana dikatakan wujud itu sifat? Wujud adalah wujud Allah. Wujud-wujud Allah. Baik, kita terlepas dari perbedaan mereka, yang jelas Allah harus ada dan kita yakini adalah ada. Apakah kita sebut sebagai sifat atau bukan, yang penting harus kita yakini bahasanya Allah itu ada. Jadi adanya Allah, boleh kita katakan sifat, boleh juga kita katakan bukan sifat, yang jelas Allah ada. Nah, dari kita meyakini adanya Allah, baru nanti ada pertanyaan selanjutnya. Untuk mengenal Allah Jalla Jalaluh, zat Allah itu bagaimana untuk mengenalnya? Kita tidak melihat zat Allah. Kita tidak bisa melihat zat Allah, kecuali nanti di surga. Lalu bagaimana kita bisa kenal Allah? Maka kenalilah sifat-sifatnya, maka dilanjutkan. Maka kidam, baqa', mukhalafatul hawadits, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik. Lalu kita akan menghadirkan dalil bagaimana meyakinkan orang kalau Allah itu ada. Karena tidak dilihat. Tidak melihat. Kita tidak melihat Allah. Lalu bagaimana kita meyakini bahasanya Allah ada? Kita kembali ke kaidah meyakini. Di dalam meyakini seseorang tidak harus melihat. Kita bisa yakin dengan sebuah berita. Yang berita itu benar. Dan dibawa oleh yang tidak mungkin berbohong. Kalau sudah berita dibawa oleh yang tidak mungkin berbohong, dan kita tahu yang membawa berita itu, maka secara otomatis akan muncul keyakinan dalam diri kita. Mau tidak mau, nggak bisa dipungkiri. Muncul keyakinan secara otomatis. Dalam bahasa kajian Islam disebut dengan berita yang tawatur, mutawatir. Berita mutawatir, kalau kita mendengar berita yang mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'uhum alal kadhibi, berita yang dibawa oleh sekelompok orang yang banyak, yang mustahil mereka itu berdusta, sepakat untuk berdusta. Maka kita meyakini. Bahkan bukan harus orang beriman, kita bisa saja kalau kelompok banyak yang menceritakan dari orang kafir, kita percaya. Atau bahkan berita-berita yang jika satu-satu mereka adalah berita yang mungkin susah dipercaya. Akan tapi karena berita ini telah beragam, bermacam-macam dan berulang-ulang, maka secara otomatis akan menjadi yakin kita. Jadi itu seperti yang kemarin kita sebutkan, kita tidak pernah melihat Amerika, tidak pernah melihat Australia, tapi berita itu sering kita dengar, dan sering kita dengar, dan sering kita dengar dari televisi, dari ini, enggak ada. Bahkan kita pun tidak pernah mendengar cerita dari orang yang langsung melihat Australia kok. Tapi berita ini teramat banyak datang kepada kita. Sampai hari ini pun kalau ada orang mengatakan Australia tidak ada, gila dia. Padahal kita tidak pernah melihat Australia. Oh, gambar-gambar. Gambar kan bisa diedit, pura-pura ada. Tapi kenyataannya kita percaya. Maka ini adalah pintu jendela yang luas untuk bisa meyakini sesuatu. Biarpun kita tidak melihatnya, ternyata kita bisa mempercayainya. Sekelompok orang-orang yang mengatakan dirinya cerdas ternyata menjadi orang yang paling rendah kecerdasannya. Di saat dia hanya mengandalkan sesuatu yang tunduk kepada namanya riset. Jadi ada orang mungkin tidak percaya kecuali ada pembuktian. Oh, ini semuanya perlu bukti. Ada riset. Jadi kalau apa-apa aku tidak percaya, kalau tidak aku lihat dengan mata saya, tidak aku dengar langsung, enggak bisa percaya. Harus ada bukti dong. Mana? Maksudnya ingin menafikan wujud Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan tentang berita pun mereka. Biasanya ini karena orang kalau sudah rusak cara berpikirnya, susah diajak berpikir benar. Untuk percaya kita tidak harus melihat, tidak harus dengan panca indera kita. Bahkan kalau kita bicara tentang apa yang bisa kita ketahui, selama ini kan kita yang hanya membincangkan tentang panca indera yang lima. Dengan indera yang lima. Mata kita melihat, hidung kita mencium bau harum, dan lidah kita merasakan, telinga kita mendengar, kemudian kulit kita merasakan dingin dan hangatnya sesuatu atau panas. Lima. Panca indera, kan begitu. Panca kan lima, indera. Untuk bisa memahami. Akan tapi banyak kita bisa merasakan, tapi enggak pakai panca indera lima. Anda lapar pakai indera mainan coba. Oh lapar saya. Oh bohong, enggak tahu, enggak bisa. Oh lapar. Dari indera yang mana lapar? Ya pokoknya lapar saya. Kerinduan kita kepada seseorang, indera yang mana lagi itu? Urusan indera saja kita tidak bisa menghitung. Rindu, ada rindu, ada benci, ada marah, ada... Itu kan rasa semuanya kita merasakannya. Dan memang orang lain tidak tahu, tapi kita biar, saya senang, saya pengen beli barang itu, saya ingin dapatkannya, saya kangen dengan anakku. Kalau dibawa didustakan gimana? Oh, dia bohong. Marah kita. Wong kita merasakan dengan sesungguhnya kalau kita rindu kepada anak kita. Ada orang tuanya meninggal dunia lalu dia menangis bilang bohong. Enggak bisa. Karena itu rasa di dalam hati. Pakai indera mana lagi? Yang hanya mengandalkan indera, terbatas dia. Dia memahami indera, kerinduan pun bingung dia. Mungkin dia sudah mati hatinya, enggak ngerti rindu. Enggak ngerti cinta. Lapar. Dan seterusnya. Jadi teramat banyak yang kita tidak tahu, tapi kita meyakini. Yakin, kenapa Anda pergi ke dapur ngambil piring itu? Lapar. Enggak kelihatan wong tubuhnya gede begitu kok. Perutnya kosong enggak kelihatan. Tapi dia yakin dengan dirinya karena dia lah. Dari mana dia merasakannya, bukan dengan indera yang lima. Ini mukaddimah saja bahwa untuk meyakini segala sesuatu tidak harus kita melihatnya. Bahkan bukan juga kita harus merasakannya seperti lapar yang kita rasakan. Akan tapi cukup kita mendengar berita, kita pun bisa meyakini. Ada orang yang sok, yaitu tadi, dia tidak akan percaya kecuali saya melihat bukti dan lihat. Dia tidak akan mempercayai sesuatu kecuali tunduk kepada risetnya. Dia akan mengadakan riset. Ada sebuah universitas misalnya, fakultas kedokteran atau satu kampus. Tiba-tiba hari itu ada seminar tentang kesehatan dan menghadirkan bermacam-macam obat-obat. Dokternya, itu dokter profesor hebat-hebat. Paling hebat di negeri itu. Ada 5 profesor hebat-hebat. Enggak usah banyak-banyak, enggak sampai puluhan, 5. Semua akan memamerkan ilmunya, semua akan menyampaikan ceramahnya dan kajiannya. Di penghujung ceramah, memang ada pembuatan obat-obat dan sebagainya, cara membuat obat, ini itu dan sebagainya. Kemudian salah satu profesor mewakili profesor yang lainnya bercerita tentang satu obat. Obatnya kebetulan ditaruh di sebuah gelas. Gelas bening. Ada cairan di dalam gelas tersebut. Kalau kita lihat cairan seperti cairan air kemasan, air biasa. Jerih. Cuman sang profesor-profesor ilmu kedokteran mengatakan, wahai para mahasiswa, awas ya, tolong yang di gelas ini segera dibuang ini. Ini adalah air keras. Jangan sampai kau minum, mati kau. Ususmu putus nanti. Ini. Kata siapa? Kata profesor. Rupanya ada anak yang katanya cerdas tuh dengan sombong. Sorry dok, gak percaya kalau belum dicoba dulu. Saya gak percaya. Yang lain percaya semuanya karena omongannya siapa? Profesor. Padahal omongan profesor bisa saja bohong, mungkin air biasa itu ya. Akan tapi orang lain ngerti bahasanya omongan profesor, dia bagiannya dan disaksikan profesor yang lainnya. Dan memang dia pernah mendengar air keras membahayakan. Kemudian ditaruh di gelas biar yang satu enggak. Mohon maaf, saya tidak akan percaya kepada segala sesuatu kecuali sudah tunduk kepada riset saya dan uji coba saya. Coba minum kau. Matilah dia nanti. Bodohlah dia. Kita bisa percaya dengan omongan, maka ya percaya. Mari coba, percaya aman. Begitu juga kita melihat tanda-tanda. Seperti kemarin sudah kita sebut berulang-ulang bahwasanya, biarpun kita tidak pernah melihat siapa yang membuat pulpen ini, semua yakin bahwasanya pulpen ini ada yang membuat. Hanya orang gila yang percaya kalau ada pulpen ini tidak ada yang membuat. Seindah apapun sebuah bangunan, mungkin kita akan pergi ke tengah hutan. Di hutan belantara sana kita melihat satu rumah unik. Kemudian di situ ada yang menjaga. Rumah unik, cantik. Wah. Lalu yang menjaga berkata, rumah ini adalah rumah unik. Gimana unik? Dia tidak dibuat oleh siapapun. Oh ya? Dia terjadi dengan sendirinya. Oh gitu? Karena proses alam. Karena ada angin bertiup lalu menjadikan rata tanahnya. Kemudian ada suatu ketika ada hujan dibarengi dengan angin sehingga menumpuk bata sehingga naik ke atas. Kemudian ada yang ngecat. Ah, warnanya enggak tahu karena runtuhan. Ah, Anda gila sudah. Anda itu ngomong ngelantur. Enggak bisa orang percaya. Yang percaya gila. Pasti ada yang membuat. Dan kekagumannya bukan kepada barangnya. Pasti kekagumannya kepada siapakah yang membuat ini? Arsiteknya siapa ini? Semua orang berakal lihat. Insinyur-insinyur kalau pergi ke negeri-negeri. Di sana melihat bangunan indah di Jerman. Bangunan indah di Turki. Bangunan indah di... Itu bukan hanya kagum. Oh bangunannya. Yang suka kagum bangunannya kan kita. Bukan arsitek, kita ini, oh hebat bangunannya. Kalau arsitek dia ngerti, oh canggih betul, siapa yang buat ini? Gitu. Padahal gak tahu yang membuat, tapi yakin ada yang membuat. Begitulah tentang wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Gak perlu kita panjang lebar dialog tentang wujud Allah, sebab kita harus meyakini wujud Allah. Kita dengan melihat semesta. Ada tiga dalil di sini untuk meyakini wujud Allah. Yang pertama adalah fitrah manusia. Biarpun dalil ini kadang tidak dipakai, tapi dalam kenyataan fitrah manusia itu mencari Tuhan. Ini yang pertama. Fitrah manusia mencari Tuhan. Kalau kita pergi ke manapun, komunitas manapun, perkumpulan apapun, maka pasti di situ ada yang dituhankan. Artinya fitrah manusia mencari Tuhan. Kalau ada orang katanya ateis tidak percaya adanya Tuhan, tapi diam-diam ada yang dituhankan dia. Ada yang dituhankan. Karena mencari Tuhan itu fitrahnya manusia. Sudahlah, ada komunitas manusia dikumpulkan di mana, dia secara kalau tidak ada bimbingan dari syariat, pasti dia mencari Tuhan. Sehingga ada yang dituhankan pohon, ada orang kepala suku yang dituhankan, ada menuhankan matahari, ada menuhankan api, ada menuhankan batu besar, dan seterusnya. Ada yang dituhankan. Karena fitrah manusia itu mencari Tuhan. Semuanya, termasuk orang ateis itu diam-diam dia menuhankan. Kadang menuhankan proses. Proses yang dituhankan. Jadi ada sesuatu yang ia percayai sebetulnya. Cuman karena kesombongannya dia tidak bisa mengatakan ada yang membuat, ada yang menciptakan. Nah ini fitrah manusia. Kemudian setelah itu dalil yang kedua, dan ini adalah dalil yang paling inti dalam hal ini, sebelum adanya syarak, yaitu dalil akli, akal kita. Makanya wujud Allah dalilnya adalah akli, bukan dalil syar'i. Syaraknya nanti yu'ayyid, menguatkan. Kalau mengetahui wujud Allah dalilnya syar'i, ya gimana? Enggak bisa, enggak begitu. Akan tapi untuk mengetahui wujud Allah dalilnya akli, kemudian dibabung dengan syar'i. Misalnya dalam Al-Qur'an disebut Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ada Allah di situ. Itu dalil syarak. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Akan tapi untuk mengetahui Tuhan adanya sang pencipta sebelum adanya syarak bisa. Dan itu bisa sampai kepada keyakinan bahwasanya ada sang pencipta. Dan itulah yang dilakukan para filosof dari masa ke masa. Para filosof dari masa ke masa berpikir sampai kepada kesimpulan bahwasanya ada sang pencipta. Ada yang menciptakan. Dalilnya dalil akli, menggunakan akal. Biasanya dialog mantek ya, dengan menyusun muqaddimah suhro, muqaddimah kubro, ada natijah. Lihat alam itu berubah, yang berubah adalah harus ada menciptakannya, maka alam ada menciptakannya, maka kesimpulannya ada sang pencipta. Baik, kayak dari pulpen tadi, pulpen ada menciptakan, kita letakkan di atas meja, meja juga ada yang menciptakan. Kalau ada orang berkata meja enggak ada menciptakan, dia gila. Meja di dalam ruangan ada yang menciptakan. Ini gede, semakin gede, tetap kita percaya ada yang menciptakan. Oh, yang kecil saja kita tidak percaya kalau tidak ada yang menciptakannya. Bagaimana dengan gedung megah ini, enggak ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Kemudian gedung di atas hamparan bumi. Lalu pertanyaannya, apakah ada yang menciptakan bumi? Tentu ada. Ada suatu ketika ada seorang anak. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Ujian bagi orang tuanya. Tiba-tiba ada seorang anak enggak percaya akan adanya Tuhan. Karena dia tidak melihatnya. Lagi-lagi persis. Inilah namanya kesombongan ya. Kesombongan berpikir. Akhirnya di hadapannya ada kue. Saya bicara tentang kue. Oke lah. Yang begitu gak bisa dikasarin, gak bisa diini. Kalau dalam hukum Islam ya dipenggal lehernya. Karena memang biasanya orang keras kepala begitu. Setelah disuruh tobat gak mau. Sebab akalnya gak bisa diajak bicara. Uniknya saya bicara, ini kue. Buatan mana ini? Baca kan? Berarti ada yang buat ya? Ya ada yang buat. Yakin? Yakin. Yakin? Yakin. Kan gak ngelihat, ya tapi kan masalah ini jelas, oke. Jadi, kemudian saya diam-diam, saya pinggirkan kisah tentang kue. Saya lihat, pernah belajar ilmu tentang semesta, matahari, rembulan, planet-planet, iya. Itu ada yang menciptakan enggak? Enggak ada. Oh, langsung enggak ada, total point enggak ada. Bagus, biarkan. Kenapa? Ya enggak melihat. Kita enggak mungkin nyembah sesuatu yang tidak bisa kita lihat. Oke lah, baik. Yakin enggak ada yang melihat menciptakan? Ya enggak ada, karena enggak melihat. Kalau ada kan kita bisa melihatnya. Oke lah, baik. Sudah agak luar obrolan panjang, kita balik lagi. Kue. Saya tidak melihat siapa yang membuat. Saya juga enggak percaya kalau ini ada yang membuat. Ente percaya kalau ada yang membuat? Bingung dia. Bingung ngomong pada. Saya panjang dulu. Saya enggak percaya kue ini ada melihat karena saya tidak melihatnya. Kan sesuai dengan pikiran dia. Kemudian kita tanya, kamu percaya kue ini ada yang membuat? Bingung Ajib. Di awal dia ngomong ada yang membuat, sekarang bingung. Gara-gara dia kebawa urusan semesta. Itulah saya bilang gila kau. Tadi sudah ngomong ada yang menciptakan, sekarang gara-gara saya pancing begitu kok mikir. Gitu masih mikir. Kalau saya ngomong ada yang membuat, pabriknya di kampung sebelah, selesai. Ah. Begitulah kadang orang sok cerdas, tapi tambah gila. Allah ada. Sang pencipta ada. Buktinya semesta ini. Buktinya semesta. Baik, kita dari ada, dari tiada menjadi ada. Tentu ada yang mengadakannya. Siapa yang mengadakan kita? Baik, kita membahas dulu nih, nanti insya Allah akan ringnya. Kemudian sifat kidam. Nah, setelah kita meyakini adanya Allah, maka nanti ada dua pemikiran yang sesat dan salah. Yaitu masalah tasalsul dan daur. Biasanya disebut berkenaan dengan meyakini wujudnya Allah. Ada daur dan tasalsul. Tasalsul itu adalah Tasalsul ini meyakini begini. Tuhan adalah sang pencipta. Tapi Tuhan juga diciptakan nanti. Nah, ini umbulat. Dan Tuhan diciptakan sampai kapan tidak ada batasnya. Ini adalah tasalsul. Kalau daur itu begini bunyi. A menciptakan B. B menciptakan C. C menciptakan A. Ada segitiga. A menciptakan B. B menciptakan C. Dan C menciptakan A. Ini juga kegilaan, kebodohan. Ini namanya daur. A menciptakan B. Berarti duluan mana antara A dengan B? Duluan A. Karena A harus menciptakan B. B menciptakan C. Duluan mana antara B dengan C? B. Karena B menciptakan C. C menciptakan A. Duluan mana antara C dengan A? Duluan C. Dalam pemikiran ini. Lalu, tadi dikatakan A yang menciptakan B. B menciptakan C. Lihat C yang menciptakan A. Berarti C harus duluan dari A. Tapi dalam kenyataan A lebih dulu dari B, lebih dulu dari C. Gila. Maka daur. Mustahil daur. Tuhan A menciptakan Tuhan B. Maka Tuhan ada, tidak diciptakan. Tapi Allah yang menciptakan. Adapun masalah tasalsul itu begini. Ibaratnya kita membuat satu tumpukan yang bersandar. Kita membuat tumpukan yang bersandar. Ada tumpukan kitab. Dari sini kita sandarkan. Sampai enggak berbatas. Lalu tiba-tiba kita mengatakan di ujungnya enggak ada batas sandarannya. Itu pasti bohong. Sepanjang apapun tentu harus ada batasan sandarannya. Karena dia akan menyandar. Hanya kita tidak tahu karena teramat jauh di sana. Dan kita tidak melihat. Pasti ada sandarannya sana. Di ujung sana ada sandarannya. Kalau enggak mungkin dia bersandar. Harus ada. Anggap saja dia berdiri dan tidak menyandar. Berarti sandaran semuanya adalah yang berdiri inilah. Berarti harus ada sandaran terakhirnya. Begitu juga kalau ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan dan dia tidak diciptakan. Harus sampai di situ keyakinan. Itulah kidam Allah dahulu dan tidak didahului oleh apapun. Maka Allah punya sifat namanya kidam. Sebab kalau Allah dikatakan bukan kidam, tidak qadim. Diambil dari wal awwalu wal akhiru. Allah maha dahulu. Kalau Allah tidak maha dahulu berarti Allah didahului. Berarti yang mendahului siapa yang menciptakan? Yang mendahului Allah. Atau yang mendahului Allah menciptakan Allah. Berarti kalau Allah diciptakan bukanlah dia Tuhan Allah. Kidam. Sifat kidam. Allah maha dahulu. Dalil akalnya adalah jika Allah tidak maha dahulu maka berarti Allah didahului. Jika Allah didahului, maka berarti Allah diciptakan. Kalau Allah diciptakan, maka Allah lah bukan Tuhan lagi. Kemudian ini adalah masalah kidam. Nanti kita hadirkan rinciannya. Sekarang kita sesuai dengan nazam. Baqa. Sifat baqa Allah Subhanahu wa taala. Allah punya sifat namanya sifat baqa itu abadi. Allah abadi. Dan tidak ada yang abadi kecuali Allah. Yang abadi hanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak berakhir. Allah abadi. Allah maha ada, Allah dahulu dan abadi. Sebab yang tidak berpermulaan dia tidak akan punya pungkasan. Sebab kalau dikatakan dia ada pungkasan akan berakhir, berarti ada permulaannya. Jadi Allah yang maha dahulu dan dahulu dan dahulu tidak ada batas permulaan adanya Allah. Ini adalah dialog akal. Enggak bisa menerima akal setelah itu karena apa? Kalau Allah ada yang mendahului, berarti yang mendahului lebih layak untuk jadi Tuhan Allah. Untuk menjadi Tuhan. Dan kemudian, oh ada yang mendahului lagi. Yaitu namanya tasalsul yang sudah kita batalkan tadi. Harus ada sampai terakhir. Sang pencipta dan tidak diciptakan. Dan karena sang pencipta itu tidak diciptakan dan adanya dahulu-dahulu tidak berpermulaan, maka dia pun, dat itu pun tidak akan punya akhir. Sehingga namanya baqa' abadi selamanya. Enggak ada kehancuran. Kalau ada ketidakabadian berakhir, pertanyaannya nanti, siapa yang mengakhirkan? Siapa yang mengakhirinya? Siapa yang memusnahkannya? Nah ini, berarti yang memusnahkannya lebih pantas untuk menjadi Tuhan. Maka enggak, Allah maha abadi dan maha dahulu dan tidak akan berakhir wujud Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang semua selain Allah adalah ciptaan Allah, maka punya sifat mungkin. Mungkin wujud, mungkin ada, dan mungkin hancur. Nanti akan bicara tentang masalah mumkinat. Bumi, alam semesta, kullu shay'in halikun illa wajhah. Semua yang ada di semesta ini akan hancur kecuali semua yang ada akan hancur. Semua yang ada. Kalimat ada lebih umum. Semua yang ada akan berakhir kecuali zat Allah Jalla Jalaluh. Ada karena tidak diadakan oleh siapapun, maka keberadaan Allah pun akan tidak akan berakhir. Adapun selain dari Allah akan berakhir. Mungkin berakhir. Biarpun nanti pada ada yang tidak berakhir. Semua selain Allah adalah mungkin berakhir. Kalau Allah tidak mungkin berakhir. Ini. Ada di sana sedikit dialog yang kadang muncul juga di kalangan anak-anak muda yang baru belajar ilmu falsafah, mantek. Terpedaya atau tertipu dengan pemikiran yang akhir-akhir ini beberapa tahun yang lalu dihadirkan tentang surga dan neraka. Berangkat dari keimanan yang hebat, yang kuat bahwasanya yang abadi hanya Allah. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Semua akan hancur kecuali Allah. Kemudian ada beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, ada sebuah buku atau tulisan dengan judul yang menggelitik. Menggelitik karena adalah judul daripada ketidaktahuan atau mungkin karena kebodohan, yang jelas salah, mengatakan bahasanya ternyata surga dan neraka tidak abadi. Dulu ada kelompok namanya Hasyawiyah yang mengatakan neraka itu akan berakhir dan nanti akan berubah menjadi tumbuhan. Enggak, itu batil. Kalam batil, omongan yang tidak bisa dipercaya dan salah. Dalam dialognya begini, yang abadi memang hanya Allah. Selain Allah adalah mungkin untuk hancur. Surga adalah ciptaan Allah. Dan mereka mengajak dialog ini, yang membawa kesesatan mengajak dialognya menggunakan akal. Seolah-olah memang benar. Bukankah yang abadi hanya Allah? Oh iya. Sekarang surga Allah atau makhluk? Surga adalah makhluk. Neraka makhluk. Berarti ikut kaidah bahwasanya semua akan hancur kecuali Allah. Oh iya. Lalu surga bagaimana? Surga hancur. Neraka? Neraka hancur. Sesuai dengan kaidah akal kita atau tidak? Sesuai. Berarti surga berakhir. Berarti neraka berakhir. Ini kan dialognya. Wah, mahasiswa, anak-anak muda yang ini terpesona. Wah, bukunya tersebar. Terjual sampai jutaan. Nah ini bahaya sekali dan itu akidah sesat yang meyakini bahwasanya neraka akan berakhir dan surga akan berakhir. Orang berada di surga akan khalidina fiha abadi selamanya. Lalu bagaimana kisah keabadian surga? Kisah keabadian surga sama dengan kisah wujud kita di dunia. Kita itu aslinya tidak ada, lalu diadakan oleh Allah. Dan setelah diadakan oleh Allah, kalau Allah mau meneruskan, membiarkan kita ada, ada. Kalau mau dicatat, diadakan tidak, dia tiada. Kapan Allah meniadakan kita, maka kita tiada. Dan kapan Allah membiarkan kita ada, maka tetap ada. Jadi kita itu mungkin ada, dan mungkin tidak ada. Sehingga menjadilah kita dari tidak ada, diadakan oleh Allah. Dan setelah itu kita ditiadakan lagi, matilah kita. Surga dan neraka sama seperti makhluk yang lainnya, diadakan oleh Allah. Surga bukan terjadi dengan sendirinya. Tapi surga diciptakan oleh Allah, neraka diciptakan oleh Allah. Lalu bagaimana kisah keabadian surga? Surga punya zat mungkin tidak abadi. Mungkin rusak. Tapi tidak harus rusak. Mungkin. Dalam real dialog akal, mungkin rusak. Akan tapi harus kita ketahui bahwasanya surga itu abadi, bukan dari zatnya surga diabadi dengan dirinya sendiri. Akan tapi kita harus tahu bahwasanya surga dan neraka itu abadi karena diabadikan oleh zat yang maha abadi. Seperti kita enggak pernah ada, padahal yang ada hanya Allah. Kita tidak ada, lalu diadakan oleh Allah, maka adalah kita. Maka Allah pun bisa mengabadikan selain Allah. Mengabadikan, tapi abadinya bukan dhati. Abadinya karena diabadikan oleh Allah. Sama wujud kita bukan wujud dhati, bukan dari diri kita. Kita wujud karena diwujudkan oleh Allah. Berbeda dengan wujud Allah. Wujud Allah adalah dhati. Allah ada dan tidak diadakan. Sama surga dan neraka adalah abadi, bukan dari zatnya surga dan neraka. Akan tapi surga dan neraka abadi karena diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap pada kaidah yang abadi sesungguhnya adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah mungkin hancur, mungkin berakhir. Akan tapi kisah berakhirnya semua makhluk ini tergantung bagaimana Allah. Kalau Allah ingin mengabadikan akan abadi, kalau Allah akan menghancurkan akan hancur. Maka surga akan abadi bersama ahli surganya dan neraka akan abadi bersama ahli nerakanya. Itulah kisahnya. Jadi jangan percaya dengan beberapa tulisan yang akhir-akhir disebar. Wah, surga akhirnya berakhir. Neraka enggak. Masalah keabadian yang disebutkan dalam Al-Qur'an dalam banyak cerita tentang keabadian di surga, keabadian di surga, keabadian di surga. Baik, ini adalah masalah bakok keabadian. Kemudian yang kidam. Kidam, yang kidam hanya Allah, yang dahulu hanya Allah. Maka tersesatlah filsuf. Imam Ghazali menyebutkan, Imam Ghazali adalah filsuf. Imam Ghazali adalah seorang yang bukan main-main di saat bicara falsafah. Beliau telah berenang di lautan falsafah. Bahkan beliau jagonya dalam ilmu falsafah. Imamnya dalam ilmu falsafah. Dan beliau mengamati tentang falsafah. Beliau akhirnya membuat kritikan kepada kaum falasifah. Mempunyai satu buku namanya Tahafudul Falasifati. Tahafudul Falasifati. Kerancuan para filosof. Di antaranya disebutkan adalah kegagalan filosof untuk memahami tentang hudutsul alami. Bahwasanya alam itu diciptakan. Mereka tidak sampai, mereka bingung mengatakan alam itu baru. Makanya termasuk kesesatan-kesesatan filosof adalah di saat mereka tidak bisa mengerti, tidak bisa faham bahwasanya alam itu adalah baru, artinya diadakan. Bukan adanya dari dulu-dulu-dulu, enggak. Akan tetapi alam itu mula dari tidak ada, lalu diadakan. Dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diciptakan oleh Allah. Beberapa waktu yang lalu ada teori-teori baru. Enggak ada, kita enggak perlu menelok teori tersebut. Ada, kita pernah dengar teori Big Bang. Dentuman besar. Khawatir kalau dentuman besar itu menafsiri bagaimana cara menciptakan Allah, bisa saja dianggap sah itu. Akan tetapi yang dikhawatirkan, teori dentuman besar itu dianggap dari awal mula ke terciptanya semesta menjadi kafir nanti. Maka pinggirkan teori Big Bang. Yang jelas Allah menciptakan semesta. Menciptakan itu semuanya. Lihat, Big Bang, siapa yang menemukan Big Bang? Teorinya siapa dia? Itu kan teori berdasarkan reka-reka. Apakah berdasarkan riset? Bagaimana riset dia akan kembali kepada zaman yang ratusan ribu tahun yang lalu? Sama begitu juga tentang keberadaan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah. Bukan karena proses evolusi yang diyakini oleh Darwin misalnya. Enggak, Allah menciptakan manusia, Nabi Adam, Abuna Adam, punya anak keturunan. Bukan melalui evolusi, evolusi originalnya Darwin, bukan. Bukan, diciptakan. Kita bukan dari asal kera melalui proses alam dan semua. Sampai yang bertahan, yang tidak hancur dan sebagainya. Enggak. Kita percaya bahwasanya yang mencipta kita adalah diciptakan. Abah, ayahanda kita Nabi Adam alaihissalam dari tidak ada. Diciptakan dari tanah liat dan Allah yang maha kuasa menciptakannya. Jadi dirimu bukan keturunan kera. Sudah cukup untuk menjelaskan. Kita bukan dari turunan kera. Bukan dari perubahan. Perubahan evolusi itu enggak. Jadi ini ada hal-hal yang cuman sekarang ada new Darwinisme itu ada ingin membangkitkan kembali teori Darwin dan sebagainya. Ternyata yang menolak teori Darwin sebelum kita, sebelum orang Islam, mereka sudah menolak. Dari agama-agama yang lain juga menolak banyak. Cuman biasa dalam dunia pemikiran itu yang baru, yang unik itu muncuat. Yang tersesat, tersesat. Yang selamat, selamat. Penemuan termasuk Big Bang, Darwinisme. Ini menggelitik bagi kaum, bagi pemikir-pemikir yang tidak berdasarkan agama, wah senang melanglang dalam dunia pemikiran khayalan kayak begitu. Bahkan beberapa waktu, beberapa tahun yang lalu, ditemukan fosil-fosil di Amerika, mohon maaf, ini sekaligus kritik kepada buku sejarah yang selama ini kita baca ya. Saya masih ingat waktu saya masih sekolah di SMP, suruh menghafal sesuatu yang ternyata ini ada sangkut pautnya dengan pemikiran yang sesat. Saya harus mempercayai bahasa asal-muasal manusia, manusia purba, picekan tropus erectus, apa itu. Saya suruh menghafal, enggak hafal enggak lulus. Itu. Ini adalah buku sejarah ini. Kemudian Homo wajakensis, ditemukan di wajah, kemudian di Trinil sana. Masih ingat yang seumur dengan saya kan, buku sejarah masih ada enggak? Wah itu saya harus menghafal. Ada gambar manusia purba mulai daripada mulai kera, mulai berdiri, gambarnya begitu sampai tegak menjadi kayak bapak kita. Kan kurang ajar gitu. Enggak. Itu ada di buku sejarah itu. Dan diajarkan. Dan itu pun di sekolah-sekolah semuanya. Ya, nah, itu ada. Kemudian yang... Nah, ini adalah manusia-manusia purba. Fosil-fosil. Bagaimana pemikiran besar disandarkan pada sesuatu yang masih mungkin. Ini fosil apa ini? Lalu disusunlah sebuah cerita. Dan memang Darwinisme itu adalah punya pendukung-pendukung, pemikir-pemikir juga. Sehingga kadang mengemas ceritanya juga dahsyat, hebat. Sampai kita pun percaya. Waktu itu betul nih, ini manusia purba itu begitu. Zaman purba yang masih hidupnya nomaden dan gitu. Kemudian caranya dengan, mau percaya itu. Nah ini. Jadi dari kera naik-naik kan ada gambarnya ya. Gambarnya itu paling rangka dulu kera. Agak berdiri dikit. Melalui perjalanan waktu agak tegak sedikit. Ini jadi orang tua kita kan kurang ajar ini. Gak bisa dong. Hah? Itu ada di buku sejarah. Saya masih ingat buku sejarah itu. Saya harus menghafal itu. Baik. Nah ini juga kritik kepada hal-hal yang ada. Artinya jangan terima mentah-mentah. Kita kan punya akidah, punya keimanan. Punya keimanan. Dan juga kisah yang terjadi pada zaman Nabi Musa itu sudah berakhir. Tentang kunu kirutatan khasi ini tuh kera yang dikutuk itu sudah berakhir. Karena setelah 3 hari mati, bukan setelah itu keranya hidup lalu jadi kita. Enggak ada itu. Kera manusia itu enggak ada. Sudah meninggal itu. Itu hukuman bagi kaum Bani Israel yang membangkang, dilarang untuk mencari ikan di hari Sabtu. Mereka masih mencari ikan di hari Sabtu. Baqa' la yushabu bil adami. Jadi Allah yang maha ada dahulu dan tidak punya pungkasan, tidak akhir, tidak akan bisa menerima yang namanya adam. Sekali ada, tetap ada. Tidak akan menjadi tidak ada, itu Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan mantumahnya, nadhamnya dulu. Masih ada waktu insyaAllah ya, sedikit ya. Nanti ada sifat-sifat Allah lah. Sifat Allah nanti sifat wujud digelari oleh para ulama untuk membedakan siapa sifat nafsiyah ya. Kemudian nanti ada sifat salbiyah. Salbudiddih, salbiyah misalnya. Kalau dikatakan Allah kidam, yang dicabut adalah lawannya, hudus. Kalau ada yang lebaqa, abadi, ya, yang dicabut lawannya adalah fana, hancur. Namanya sifat salbiyah, salb. Salb disana disebut sifat itu, maka langsung akal kita meniadakan lawannya. Kalau kita mengatakan Allah maha dahulu, maka yang terpangkas adalah Allah adalah dihadirkan ada baru. Kalau kita meyakini Allah itu adalah tidak punya pungkasan akhir, maka yang harus kita buang adalah Allah berakhir. Namanya salbiyah. Dan sifat salbiyah di antara adalah sifat kidam. Dalam Al-Quran disebutkan dalil akliyah tadi. Ada pun dalil akliyah wal awwalu wal akhiru. Langsung kidam dan baqa' wal awwalu wal akhiru. Kemudian juga setelah sifat kidam baqa' ya wal akhiru. Sifat baqa'. Mana mantubah selanjutnya? Wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal kidam. Jadi masalah dalil tentang sifat baqa' itu adalah sama dengan dalil sifat kidam. Dalil sifat baqa' itu sama dengan dalil sifat kidam. Selagi seseorang sudah sampai kepada keyakinan dengan hujah tentang kidamnya Allah, maka secara otomatis akan meyakini bahwasanya Allah maha abadi. Selagi kita meyakini bahwasanya keberadaan Allah tidak berpermulaan, berarti tidak ada yang mengadakannya. Dan karena Allah adanya tidak ada yang mengadakannya, maka pun Allah tidak akan ada yang bisa menghancurkannya. Selagi kita yakini Allah ada dan tidak diadakan, maka adanya adalah tidak berbatas waktu. Nah, sedikit ya masalah. Memang ini biasanya kalau sudah sifat-sifat, ada 9 sifat ini, sifat wujud, kitam, bako, dan sebagainya, akal yang harus digunakan. Ada 9 sifat itu yang harus pakai akal. Dan maknanya pakai akal itu kita harus tahu batas akal kita. Apalagi di saat kita bicara tentang zat Allah, enggak akan mampu akal kita menampung. Karena akal kita yang menciptakan Allah. Sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Al-aju andar kilu idraki ma'rifatu. Enggak bisa kita kalau menghayalkan zat Allah, maka kita mengenali dengan sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah. Dan berkenaan dengan zat Allah, ini tertinggal tadi sebenarnya di dalam masalah wujud. Wujud Allah. Jadi cukuplah bahwasanya kita sampai kepada kesimpulan bahwasanya semesta ada yang menciptakannya. Setelah itu jangan dibawa Allah ke dalam akal kita, dalam hayalan kita. Enggak bisa, enggak boleh kita hayalkan. Laisa kamitsli syai'un. Dan ketahuilah bahwasanya akal kita itu sangat terbatas. Allah itu kalau maha dahulu dan tidak berpungkasan, maka Allah tidak perlu waktu. Dan Allah tidak perlu tempat. Itu kan keyakinan, wujud Allah. Karena Allah maha dahulu. Dan semua ini adalah ciptaan Allah. Semesta, arsy, bumi. Ini adalah ciptaan Allah dan itu adalah tempat. Dan adanya Allah tidak berpermulaan. Sebelum semesta itu ada, Allah sudah ada. Jadi adanya Allah tidak memerlukan tempat. Dan setelah Allah menciptakan tempat, sama Allah tidak memerlukan tempat. Dan jangan sekali-kali ada yang berkata Allah memerlukan tempat. Dan juga Allah yang menciptakan waktu. Setelah Allah, Allah menciptakan waktu. Dengan matahari diciptakan oleh Allah, kemudian berputar dan seterusnya. Lalu terhitung, menjadilah hitungan waktu. Jadi yang punya waktu adalah Allah. Yang menciptakan waktu adalah Allah. Dan Allah adanya, Allah tidak perlu waktu. Karena yang namanya dahulu dan dahulu, tidak pakai waktu. Dahulu dan dahulu, sebelum ada waktu. Sebelum ada matahari, sebelum ada ini. Maka Allah ada. Tidak perlu tempat. Tidak perlu waktu. Yang menciptakan waktu adalah Allah. Waktu yang menciptakan Allah. Nah, ini akal gak mampu. Sebab akal manusia itu hanya akan bisa faham terhadap sesuatu yang dia itu di bawah, di dalam batas, di frame-nya adalah frame zaman dan frame tempat. Kalau ada sesuatu yang tidak ada zaman, tidak ada tempat, akal gak akan mampu paham. Contoh, ada seorang presiden yang sangat adil di Indonesia. Luar biasa. Kapan itu? Tidak di sebelum tahun 2000, tidak di tahun 2000, dan tidak di setelah tahun 2000. Ayo, tahun berapa kira-kira? Ketemu enggak otak kita suruh mencari nanti. Ada seorang presiden yang sangat adil di Indonesia. Dia tidak dihidup tahun sebelum 2000. Dan juga bukan di tahun 2000. Dan juga bukan di tahun setelah 2000. Bingung enggak ketemu. Iya, karena apa? Kita tidak menyebut waktu di situ. Waktunya kita tiadakan. Maka langsung tiada orang tersebut. Atau ada orang yang sangat adil dan bijak. Tidak di Indonesia. Tidak di luar Indonesia. Terus di mana? Gak bisa, karena apa? Gak ada tempat. Dan Allah tidak perlu tempat. Maka gak bisa. Maka yang perlu kita, gak bisa. Lalu kita akan mencoba, lu bagaimana? Oh, gak bisa. Jadi akal kita itu hanya akan mampu memahami sesuatu yang punya batasan waktu dan tempat. Itu akal kita. Baru nanti masalah hukum akli memustahilkan itu. Itu bukan berarti kita mengetahui zatnya. Bukan begitu. Jadi kita memustahilkan Allah itu hancur. Mustahil. Mustahil Allah bermulaan. Itu dialog akal kita. Maka jangan sampai kita mikir tentang zat Allah. La tufakiru. La tatafakaru fi zatillahi. Jangan kau berpikir tentang zat Allah. Lakin tafakaru fi khalqillahi. Berpikirlah tentang makhluk Allah. Maka di saat kita berpikir tentang makhluk Allah, sampai kepada natijah hasilnya, kita yakin Allah itu ada. Baik, biasanya itu dilakukan oleh para ilmu kalam, ulama ilmu kalam dan panjang lebar, yang kadang pun juga kita pun yang semula faham sudah menjadi bingung. Bukan karena apa? Karena kadang kelemahan kita. Cukuplah begini saja tadi. Kembali kepada dialognya Asmu'i dengan seorang pegunungan. Asmu'i dengan seorang pegunungan. Bagaimana kau percaya akan adanya Tuhan? Dia mengatakan, kalau ada kotoran unta, tentu ada untanya. Kalau ada bumi dan semesta, pasti ada yang menciptakannya. Sudah sampai di situ. Selesai. Sangat gila kalau ada orang berkata, pulpen ini ada, tidak ada yang membuat. Dan semesta ini ada, tidak ada yang membuat. Ada dulu keyakinan yang namanya kebetulan juga. Ini termasuk dari orang ateis mengatakan semesta ini terjadi dengan kebetulan. Terus kebetulan juga dihubungkan nanti kalimat kebetulan ada hubungannya. Dentuman besar, Big Bang dan sebagainya. Kebetulan ada letusan begini, kemudian dia memencar ke sana, sini-sini. Kemudian berputar begini, kebetulan, kebetulan, kebetulan, kebetulan. Sudah kami jelaskan masalah kebetulan kemarin ini. Ini adalah kesalahan makna kebetulan. Gimana Anda paham kebetulan? Kebetulan gak akan... Itu kemarin apa badminton ya? Saya ulang lagi karena ada munasabahnya di sini. Kalau ada orang main badminton bisa membuat kebetulan 15 kali, maka saya akan jadi juara dunia. Kebetulan begini, saya melempar kok kena netnya lawan lalu masuk. Itu kebetulan, biasanya terjadi sekali dalam setiap permainan ya. Ini langsung masuk, poin satu. Lagi yang kedua begitu, 15 kali saya juara. Enggak ada yang bisa ngalahkan. Lim Swee King kalah. Lim Swee King zaman dulu sudah mati itu. Atau siapa? Ya. Pemain ini ya. Akan tapi lihat, kalau ada orang bisa membuat sampai 5 kali saja hebat. Wah, top. Dia kok bisa begitu? Bisa ngepaskan kokinya itu sampai 15 kali. Wah, top. Enggak ada yang percaya. Bisa 15 kali? Enggak bisa. 15 kali saja kebetulan susah kita buat. Bagaimana ada kebetulan ribuan kali matahari berputar mengikuti garis edarnya? Ribuan kali kebetulan, kebetulan, kebetulan, kebetulan. Begitulah orang yang sudah kebingungan. Sehingga kebetulan. Kemudian masalah evolusi tadi. Kemudian masalah Big Bang dan seterusnya. Baik. Ada ulama yang mengukuhkan Big Bang itu hanya untuk menafsiri saja. Bukan sandarnya Big Bang. Menerjemahkan. Artinya Big Bang jika maknanya adalah proses. Tapi yang membuat proses tetap Allah, tidak sampai derajat salah. Akan tapi lebih enak kita pinggirkan masalah Big Bang. Wujud Allah ada. Dan semesta diadakan oleh Allah, diciptakan. Bukankah Allah menciptakan bumi, kemudian Allah menciptakan langit, bahkan disebutkan ada 6 hari, ada sampai 7 hari, ada riwayat ada disebutkan dalam Al-Quran, kenapa perbedaan 6 dan 7, ini disebutkan oleh ahli tafsir, Allah menciptakannya. Baik ini ya, insya Allah, semoga nanti setelah itu, kita paling berat adalah belajar masalah ini, yang dalil akli 9 sifat saja. Selebihnya Nabi dalil sam'iyat, sam'iyat, dalil nakli, sampai akhir kitab dalilnya dalil nakli. Apalagi masalah ghaibiyat sam'iyat, dalilnya dalil nakli. Mohon maaf jika sedikit panjang kita harus bicara di saat kita membahas masalah sifat wujud Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu nanti kita akan mudah, enggak perlu mikir lagi. Selagi kita sudah yakin Allah sang pencipta, kemudian mengutus nabi, lalu nabi yang sangat jujur dan benar. Kemudian apa? Kita mendapatkan Al-Quran dan hadis. Percaya, selesai, iman tuntas. InsyaAllah. Ini saja semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Menjauhkan kita dari kesesatan. Dan semoga Allah menjaga iman saudara-saudari kita semuanya. Dan semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah akidah di zaman ini. Dan semoga Allah menetapkan kita dalam akidah yang Allah ridhai. Akidah ahli sunnati wal jamaatil asyariyati. Dan semoga Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Allah menjaga ulama-ulama kita. Allah menjaga negeri ini, menjaga bangsa ini. Mengirimkan kepada kita pemimpin yang tulus dan ikhlas, yang adil, yang cinta umat Nabi, cinta Allah dan Rasulnya. Dijauhkan kita dari pemimpin-pemimpin yang culas. Dijauhkan dari pemimpin yang zalim. Dan sungguh Allah Maha Kuasa, panjang umur kita semua dalam taat, sehat, afiat. Yang sakit disembuhkan. Yang punya hutang dimudahkan dalam bayar hutang. Yang sempit rezeki dilapangkan rezekinya. Indah di dalam diri, indah keluarga, indah di masyarakat, indah di dunia, indah di akhirat. Husnul khatimah. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.